الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah, dan kita masih membahas tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Dan pada siang hari ini kita masuki poin yang keenam. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, kathratul abathi fi salati lima fihi min inshighalil qalbi al-munafil al-khushu'il madlubi fi shalah. Termasuk di antara hal yang dimakruhkan di dalam salat adalah kathratul abath fi shalah, terlalu banyak melakukan al-abath. Yang dimaksud al-abath yaitu menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak perlu. At-tashagul bima la tad'u al-hajatu ilaih, menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak perlu. Apabila seorang berada di dalam solat, maka di dalam solat seorang memiliki kesibukan tersendiri. Nabi SAW mengatakan, inna fi salati la syughlan, sesungguhnya di dalam solat itu ada kesibukan, di mana seorang hamba sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ucapannya, gerakannya, demikian pula hatinya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan khusyuk di dalam menjalankan salatnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberi pujian kepada hamba-hambanya yang khusyuk di dalam mengerjakan salatnya. Dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla menyatakan, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, sungguh telah beruntunglah kaum mukminin yang mereka yang di dalam solat-solat mereka senantiasa khusyuk. Maka al-khusyuk adalah suatu amalan yang dianjurkan dan diperintahkan di dalam solat, dan berpaling dari segala sesuatu yang memalingkan kekhusyuan tersebut adalah merupakan hal yang dianjurkan. Oleh karena itu termasuk di antara hal yang dimakruhkan di dalam sholat melakukan sesuatu yang sifatnya abath. Abath, tersibukkan dengan sesuatu yang tidak ada keperluannya. Sebab khusyuk yang terdapat di dalam hatinya itu akan memberikan pengaruh pada khusyuk secara zahir. Apabila zahirnya dia tenang, dia terlihat ikhbal di dalam solatnya, dia menuju solatnya, maka yang demikian menunjukkan bahwa dia dalam keadaan khusyuk ketika mengerjakan solat. Namun ketika dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada hubungannya dengan solat dan bukan merupakan hal yang diperlukan, sehingga yang demikian ini menunjukkan rusaknya kekhusyuan seseorang dalam mengerjakan solat. Oleh karena itu kata beliau bahwa terlalu banyak al-abath, tersibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu di dalam solat, lima fihi min inshighalil qalbi, disebabkan karena tersibukkannya hati, al-munafilil khusyu'il matlubi fi shalah, yang ini menafikan khusyuk seseorang. Yang khusyuk ini merupakan hal yang dituntut di dalam melaksanakan solat. Dan para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa melakukan perbuatan al-abath di dalam salat ini menimbulkan mafsadah, menimbulkan kerusakan. Di antara rusaknya atau di antara keburukan seorang yang melakukan al-abath di dalam salatnya, insyighal al-qalbi, tersibukkannya hati dari sesuatu yang bukan termasuk di antara bagian dari salat. Fa inna harakatal badan takunu bi harakatil qalb wa la yumkinu an takuna harakatul badani bi ghairi harakatil qalbi. Karena sesungguhnya gerakan badan itu akan mengikuti gerakan hati, dan tidak mungkin terjadi gerakan badan tanpa ada gerakan di dalam hati. Sehingga kata beliau, ketika seseorang tersibukkan secara zahir dari perbuatan-perbuatannya, dari perbuatan-perbuatan salat, dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada hubungannya dengan salat, maka ini menunjukkan bahwa dia sedang tidak dalam keadaan khusyuk. Kemudian termasuk di antara kerusakan seseorang yang melakukan perbuatan sia-sia di dalam salat, yang demikian menafikan al-jiddiyah al-matlubah, kesungguhan yang dituntut di dalam salat. Sebab seseorang di dalam salat yang dituntut adalah kesungguhan dia dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam meminta, dalam berzikir, dalam mengucapkan kalimat-kalimatnya di dalam salat, membaca ayat-ayat Allah, membaca zikir-zikir yang disyariatkan. Maka pada saat dia melakukan perbuatan al-abath, maka ini seakan-akan dia sedang bermain-main di dalam salat dan tidak menampakkan kesungguhannya. Kemudian mafsadah yang ketiga, kerusakan yang ketiga dari melakukan perbuatan al-abath di dalam salat, kata beliau, annahu harakatun bil jawarih dakhilatun 'ala shalah li'anna shalata laha harakatun mu'ayyanah. Bahwa gerakan-gerakan tersebut merupakan gerakan-gerakan yang disusupkan di dalam gerakan sholat. Sementara seorang di dalam sholat tidak dianjurkan dan tidak diperintahkan kecuali yang ada hubungannya dengan gerakan-gerakan sholat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sholatu tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Sholat itu tahrim at-takbir. Apabila seorang telah mengucapkan takbiratul ihram, maka diharamkan baginya untuk melakukan hal-hal, perbuatan-perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Wa tahliluha at-taslim. Dan yang menjadikan dia halal untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, apabila dia telah mengucapkan salam, yang menunjukkan bahwa dia telah selesai dari mengerjakan sholatnya. Sehingga perbuatan-perbuatan ini menyebabkan seorang terlalaikan, rusaknya hati, rusak pula amalan salatnya. Oleh karena itu, ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, hendaknya seorang tidak melakukan gerakan-gerakan di dalam salat yang tidak ada hubungannya dengan salat tersebut, kecuali apabila ada hajah, ada kebutuhan yang mengharuskan dia untuk melakukan perbuatan itu. Termasuk di antara yang disebutkan oleh para ulama, termasuk perbuatan al-abath, perbuatan sia-sia, adalah menyela-nyela jari di dalam sholatnya. Dia sholat sambil tangannya bermain-main, yang seharusnya dia bersedekap, tapi dia menyela-nyela jarinya. Atau di dalam sholat dia membunyikan farqa'atul asabi', membunyikan jari jemarinya. Maka ini juga termasuk di antara perbuatan al-abath di dalam salat. Demikian pula termasuk yang disebutkan oleh para ulama, yang termasuk perbuatan al-abath di dalam salat, menyapu-nyapu tanah misalnya, atau lantai, atau yang semisalnya, ya, atau yang semisalnya. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Mu'ayqib bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, la tamsah wa anta tusalli. Jangan engkau menyapu sesuatu, jangan engkau menyapu tanah atau pasir pada saat engkau sedang salat. Fa in kunta la budda fa'ilan fawahidah taswiyatul hasa. Apabila engkau harus melakukan itu, cukup satu kali saja, yaitu untuk meratakan batu atau kerikil yang engkau hendak sujud di atasnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau hendak mengerjakan salat, apabila engkau hendak sujud, kamu harus meratakan yang ada di hadapanmu tempat sujud, maka cukup sekali saja. Maka dari hadis ini, ma'asyara ikhwa rahimakumullah, menjelaskan kepada kita bahwa dibolehkan apabila ada kebutuhan. Namun itu dalam kondisi satu hal yang betul-betul diperlukan, bukan satu hal yang sudah berkali-kali dia melakukannya yang menyebabkan dia melakukan perbuatan al-abath yang tidak ada hajah, tidak ada keperluannya. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala bahwa menyapu kerikil yang ada di depan kita atau pada saat kita menjadikannya sebagai tempat sujud, kerikil atau pasir atau misalnya ada kotoran seperti di lantai yang menjadi tempat kita sujud, ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama ayyakuna abathan. Yang demikian termasuk perbuatan sia-sia apabila dia melakukannya tanpa ada kebutuhan sama sekali. Tanpa ada kebutuhan, maka yang seperti inilah yang dimakruhkan oleh para ulama. Ya, yang seperti inilah yang dimakruhkan oleh para ulama. Seperti keadaannya seorang yang bermain-main kerikil, bermain-main pasir sementara dia sedang mendengarkan khutbah, sementara khutbah sedang berlangsung pada hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa man massal hasa faqad laga. Diriwayatkan bahwa Nabi mengatakan barang siapa yang menyentuh al-hasa, kerikil-kerikil, maka dia sungguh telah berbuat lalai. Dia bermain-main dengan pasir, bermain-main dengan kerikil, ya. Tentu ini di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dia bermain-main dengan sesuatu yang ada di hadapannya, mungkin dengan debu atau yang semisalnya, maka ini termasuk di antara perbuatan al-abath yang dimakruhkan. Naam. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullahu taala bahwa beliau melihat ada seseorang yang bermain-main di dalam salatnya, melakukan perbuatan abath. Maka kata Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah, "Law khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuh." Kalau seandainya hati orang ini khusyuk, maka tentu khusyuk pula badannya. Tentu khusyuk pula jasmaninya. Tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada hubungannya dengan gerakan sholat. Keadaan yang kedua, apabila dia melakukan itu karena dibutuhkan. Apabila dia melakukan itu karena dibutuhkan. Seperti misalnya karena kondisi panas. Ya. Karena kondisi panas misalnya sehingga batu yang ada di depan tersebut itu terlalu panas untuk dijadikan sebagai tempat sujud. Atau batu-batu kecil yang ada di depan terlalu panas untuk dijadikan sebagai tempat sujud, lalu kemudian dibalik, ya, dibalik kerikil tersebut atau batu itu agar kemudian dia sujud di tempat yang dia mampu untuk meletakkan dahinya dan tidak terlalu panas. Intinya bahwa dia melakukan itu karena ada kebutuhan, maka yang demikian tidak mengapa. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah taala beliau mengatakan la ba'sa bi taswiyatil hasa ini tarra, bahwa tidak mengapa dia merapikan atau merapikan kerikil yang ada di hadapannya sebagai tempat sujud kalau dia melakukan hal tersebut dalam keadaan darurat. Kalau dia melakukan perbuatan itu dalam keadaan darurat. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau membagi gerakan yang ada di dalam sholat, ya, selain dari gerakan-gerakan sholat, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh seorang dalam sholat itu ada lima hukum. Ada lima hukum. Yang pertama, gerakan yang sifatnya wajib. Gerakan yang sifatnya wajib. Yang dimaksud gerakan yang sifatnya wajib yaitu gerakan yang dia dengan melakukan gerakan tersebut melakukan sesuatu hal yang wajib di dalam sholatnya. Melakukan sesuatu hal yang wajib di dalam sholatnya. Misalnya ketika seorang sholat, dia memakai kopiah, atau dia memakai sorban, atau dia memakai ghatrah. Ya, ghatrah itu yang biasa orang Saudi meletakkan di atas kepalanya. Lalu dia mengetahui bahwa pada kopiahnya atau pada sorbannya itu ada najis, terdapat najis. Maka dia melakukan gerakan untuk melepaskannya. Dia melakukan gerakan untuk melepaskan sorbannya atau untuk melepaskan kopiahnya. Maka ini hukumnya wajib. Maka ini hukumnya wajib disebabkan karena dia melakukan satu hal yang wajib hukumnya dalam sholat, yaitu menghilangkan najis. sebagaimana halnya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada saat beliau sedang salat, lalu Jibril memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sendal beliau terdapat najis, maka beliau melepaskan sendalnya alaihi salatu wassalam sementara beliau sedang salat. Demikian pula misalnya seseorang mengerjakan salat lalu kemudian ada yang memberitahu bahwa ternyata kiblatnya keliru. Kiblatnya keliru. Dia menyangka bahwa itu ke arah kiblat. Kalau kita di Indonesia misalnya ke arah barat, ternyata dia menghadap ke timur. Ternyata dia menghadap ke timur. Ya, karena mungkin dia menyangka itulah barat, itulah kiblat. Ternyata salah. Maka ada yang memberitahukan kepadanya bahwa kiblat kamu terbalik, berputar 180 derajat. Maka dia pun harus berbalik. Jadi hukum dia melakukan gerakan tersebut berputar 180 derajat hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Yang kedua, gerakan yang sifatnya sunnah. Gerakan yang sifatnya sunnah yaitu melakukan gerakan di dalam sholat yang menjadi kesempurnaan sholat. Yang menjadi kesempurnaan sholat. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau memberi permisalan seperti menutupi celah yang ada di dalam saf. Menutup celah yang ada di dalam saf. Misalnya seorang sedang mengerjakan salat, lalu kemudian ada salah seorang yang meninggalkan saf disebabkan karena wudunya batal, maka dia dari belakang berjalan mendekati saf tersebut untuk menutupi saf. Yang demikian merupakan hal yang dianjurkan, yang disunnahkan. Dan hukum yang ketiga, hukum gerakan yang sifatnya makruh. Yang sifatnya makruh ini yaitu gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan, yang tidak diperlukan. Seperti yang kita jelaskan tadi, ya, bermain-main dengan kerikil, ataukah dia membunyikan jari jemarinya, atau dia bermain-main dengan pakaiannya, kancingnya dan yang lain sebagainya. Ya, atau dia bermain-main dengan kopiahnya, dibuka, diambil terus dipasang kembali yang tidak ada kebutuhan sama sekali, maka yang seperti ini merupakan hal yang makruh, merupakan hal yang dibenci. Yang keempat, gerakan yang hukumnya haram. Gerakan yang hukumnya haram dan yang demikian membatalkan sholat seseorang, yaitu apabila dia melakukan gerakan tersebut terus-menerus, melakukan perbuatan abath terus-menerus. Ketika dia berdiri dia melakukan abath, rukuk dia melakukan abath, dan yang semisalnya, maka ini dapat membatalkan sholatnya. Disebabkan para ulama menyebutkan bahwa telah terjadi ijma', barang siapa yang melakukan gerakan yang bukan merupakan gerakan sholat, gerakan yang banyak, yang berturut-turut, maka ini dapat membatalkan sholat seseorang. Termasuk di antaranya ketika seorang berjalan terlalu banyak, berjalan di dalam sholat yang tidak ada keperluan, ya, dan dia berjalan dengan gerakan yang orang melihat bahwa orang ini tidak sedang mengerjakan sholat, maka ini dapat membatalkan sholatnya. Kemudian yang kelima, gerakan yang hukumnya mubah. Gerakan yang hukumnya mubah yaitu gerakan yang dia melakukannya apabila diperlukan. Dia melakukannya apabila diperlukan, seperti misalnya ada yang gatal, ya, lalu kemudian dia menggaruk seperlunya, maka yang demikian ini diperbolehkan. Atau misalnya dia sedang memakai ghatrah atau sedang memakai sorban, lalu ada yang turun misalnya, atau ada yang menutupi matanya, maka yang seperti ini sifatnya mubah dan tidak mengapa. Yang jelas dia melakukannya sesuai dengan kebutuhannya. Ya, ketika ada orang salam misalnya dan dia ingin memberi isyarat bahwa dia sedang mengerjakan sholat dan dia tidak boleh membalas salam, maka dia memberi isyarat, maka ini gerakan juga hukumnya mubah. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kesimpulan dari apa yang kita bahas, hendaknya kita berusaha konsentrasi di dalam sholat kita dan menjaga untuk tidak melakukan gerakan-gerakan di dalam sholat yang tidak ada kebutuhannya. Yang tidak ada kebutuhannya, sebab yang demikian menunjukkan kekhusyuan hati seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله.